السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. طيب إخوة الإيمان، saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan atau melalui saluran Al-Iman TV dan radio Al-Iman, suara Al-Iman. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan kitab ini juga disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Hafizahumullah. Dan pada kali ini kita berada di pertemuan yang ke-36, dan insya Allah kita akan membahas solat duha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat duha ini memiliki kedudukan yang sangat agung dan memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam, termasuk solat yang dianjurkan dan ditekankan. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang solat duha ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Kata Abu Hurairah, Rasulullah telah berwasiat kepadaku, kekasihku, yaitu Rasulullah, telah berwasiat 3 hal kepadaku. La ad'uhunna hatta amut. Aku tidak akan meninggalkan 3 wasiat Nabi ini sampai aku mati. Jadi Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Hurairah 3 hal. Yang mana Abu Hurairah bertekad bulat untuk tidak meninggalkan 3 hal ini sampai wafat. Yang pertama, Saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, wasolatu duha, dan aku diwasiati Nabi yang kedua solat duha. Kemudian, wanaumin ala witrin, maksudnya solat witir sebelum tidur. Nah ini 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, berwasiat agar melaksanakan puasa 3 hari pada tiap bulan. Lah, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Cara yang pertama, puasa 3 hari itu dilakukan pada ayyamul bidh. Ini yang diistilahkan oleh para ulama puasa ayyamul bidh, yaitu yang dikerjakan pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 tengah bulan kalender Hijriah. Itu cara yang pertama. Ini cara ini disebut dengan puasa ayyamul bidh. Tetapi ada cara yang kedua. Ini juga dilakukan Rasulullah. yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan tanpa harus ayyamul bid, tanpa harus 13, 14, 15. Bisa tanggal 7, bisa 8, bisa tanggal 27, bisa tanggal 25, tidak ada masalah. Jadi ada 2 cara, dengan 3 tengah bulan atau puasa ayyamul bid, atau bisa terserah, yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian wasiat yang kedua adalah sholatul duha. Coba antum bayangkan, ini wasiat Rasulullah. Kalau kita diberi wasiat sama ibu kita, kita wajib melaksanakannya. Apalagi ini wasiatnya Rasul. Wasiatnya Rasul kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah. Wasiat yang kedua, wasolatul duha. Solat duha. Dan wasiat yang nomor 3, wanaumin ala witrin. Dan solat witir sebelum tidur. Tidur dalam keadaan sudah solat witir. Ini menunjukkan keutamaan solat duha. Karena solat duha menurut hadis ini di antara yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Hadis ini jamaah diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ini masih perkataannya pensyarah kitab yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq. Kita belum masuk ke kitab Syama'il karangannya Imam Tirmidzi. Jadi masih pembukaan. Dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Dzar, Rasulullah pun bersabda, "Yusbihu 'ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Setiap persendian salah seorang di antara kalian harus disedekahi atau harus bersedekah. Setiap persendian. Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Tasbih adalah ucapan subhanallah. Jadi orang mengucapkan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Dan setiap tahmid atau ucapan alhamdulillah itu dihitung sedekah. Jadi subhanallah dihitung sedekah. Alhamdulillah dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap tahlil dihitung 1 sedekah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 kali baca la ilaha illallah dianggap 1 kali sedekah. Apalagi tahlil itu punya keutamaan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Makanya kita harus banyak-banyak membaca tahlil. Ya tapi enggak usah rame-rame, enggak usah pakai musik-musik, enggak usah pakai nunggu orang mati, enggak harus. Pokoknya kita harus baca tahlil la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan setiap takbir dihitung shadaqah. Allahu akbar, 1 sedekah. Allahu akbar, 1 sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak yang baik itu adalah sedekah. Kalau kita punya anak, ayo nak kita pergi ke masjid, sedekah. Wahai anakku, kalau makan tangan kanan, sedekah. Ya, mengajak yang baik itu dinilai sedekah oleh Allah. Jadi kalau kita punya anak, kita ajak, ayo nak kita ke masjid, nak. Ah, kita dihitung bersedekah. Nak, kalau makan tangan kanan, jangan tangan kiri, dihitung sedekah. Nak, kalau makan, baca bismillah dulu, dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Setiap mengajak yang ma'ruf, yang baik, dihitung sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah dari yang munkar, dihitung sedekah. Stop, jangan makan tangan kiri nak. Kalau makan tangan kanan, ini dihitung sedekah. Wa yujzi'u min dzalika ruk'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Namun semua tadi itu, persendian wajib bersedekah, tahmid, tasbih, takbir, ya, dan selainnya amar ma'ruf nahi mungkar banyak sekali, itu semuanya bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Namun semua itu mampu diganti dengan 2 rakaat yang dilakukan pada sholat duha. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minadh dhuha. Sedekah-sedekah yang banyak tadi, setiap persendian wajib bersedekah. Setiap tasbih dihitung sedekah, setiap tahmid dihitung sedekah, setiap tahlil dihitung sedekah, setiap takbir dihitung sedekah, amar ma'ruf dihitung sedekah, nahi mungkar dihitung sedekah, ngajak yang baik dihitung sedekah, mencegah yang mungkar dihitung sedekah. Tetapi semuanya itu tadi bisa diwakili dengan sholat dua rakaat pada waktu duha. Ini termasuk keutamaan sholat duha. Jadi yang banyak tadi bisa diwakili dengan sholat dua rakaat sholat duha. Hadis ini menjelaskan bahwa rakaat sholat duha mampu menanggung seluruh beban kewajiban sedekah pada setiap sendi tulang manusia. Jadi persendian tulang-tulang manusia ini, persendiannya itu semuanya berkewajiban sedekah. Lah caranya untuk menghapuskan dan bukan menghapus, caranya untuk menanggung beban itu semuanya cukup dengan dua rakaat sholat duha. Nah, ini keutamaan sholat duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat, dilakukan pada waktu hari mulai panas, yaitu waktu duha. Makanya sholat duha juga disebut dengan sholat al-awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat. Baik, kita masuk ke materi ikhwan iman. Tentang sholat, apa tadi, sholat duhanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat duha? Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud At-Toyalisi qala haddatsana Syu'ba an Yazid ibn Rishk an Yazid Ar-Rishki qala sami'tu Mu'adha qalat qultu li Aisyah. Mu'adha berkata, aku berkata kepada Aisyah, akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha, wahai ibunda Aisyah, apakah dahulu Rasulullah mengerjakan sholat duha? Qalat, dijawab sama Aisyah, na'am. Ya betul, dulu Rasulullah sholat duha. Arba raka'atin wa yazidu ma sya'allahu. Dulu sholat duha 4 rakaat. Dan terkadang Rasulullah menambah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah apa yang Allah kehendaki. Kadang menambah gitu lah. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa Rasulullah pernah sholat duha 4 rakaat, bahkan kadang nambah juga. Ini hadis yang pertama. Kita lanjut dulu. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsani Hakim bin Muawiyah Hakim ibn Muawiyah Taziyadi. Dari Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi qal haddatsana Ziyad ibn Ubaidillah ibn Rabi Az-Ziyadi an Humaid At-Tawil an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah khadimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah. Anas bin Malik berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuha 6 rakaat. Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 6 rakaat. Nah, hadis-hadis seperti ini itu jangan dianggap kontradiktif. Karena menurut Aisyah Rasulullah tadi salatnya 4 rakaat. Menurut Anas bin Malik 6 rakaat. Ini tidak kontradiksi. Tetapi kebetulan Aisyah melihat 4 rakaat kadang tambah. Anas bin Malik melihatnya 6. Sehingga ini bukan bertolak belakang, tidak. Ini bukan kontradiksi. Tetapi si perawi menjelaskan sebatas apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW. Aisyah melihatnya kadang 4, Anas bin Malik melihatnya 6. Dan ini tidak bertentangan. Tapi Rasulullah kadang ini, kadang itu. Nah, begitu ya cara memahaminya. Haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murra an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma ahbaroni ahadun annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha. illa ummuhani. Tidak ada seorang pun yang mengabarkan kepadaku bahwa dia melihat Rasulullah salat duha kecuali ummuhani. Kecuali ummuhani yang berbicara kepada aku. Fa innaha haddatsat anna Rasulullah dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala fasabbaha samaniya raka'atin ma ra'aituhu shalla salatan qat akhaffa minha ghayra annahu kana yutimmu ruku'a wasujuda. Ummu Hani berkata, siapa Ummu Hani itu? Ummu Hani itu anaknya Abu Thalib. Dan Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib. Dulu Rasulullah hampir menikahi Ummu Hani. Rasulullah datang ke pamannya Abu Thalib, "Wahai paman, aku ingin menikahi putrimu yang bernama Ummu Hani." Kata Abu Thalib, "Wahai anak, wahai ponakanku Muhammad, engkau adalah orang yang paling aku cintai." Tapi masalahnya Ummu Hani sudah terlanjur dilamar orang lain. Sehingga Rasulullah tidak tersampaikan untuk menikahi Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini nikah sama lelaki kafir. Bahkan enggak masuk Islam. Maka ketika Rasulullah Fathu Makkah, Ummu Hani masuk Islam. Suaminya enggak masuk Islam. Nah, Rasulullah ketika Fathu Makkah datang ke rumah Ummu Hani. Masih sepupunya Nabi. Kemudian kata Ummu Hani, kata perawi di sini, Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Hani ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Kemudian Rasulullah mandi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah salat seringan itu. Itu salat yang paling ringan yang aku pernah lihat dari Rasulullah, hanya saja Rasulullah menyempurnakan rukuknya dan menyempurnakan sujudnya. Singkat kata, hadis ini sahih diriwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Intinya Ummu Hani ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha dengan jumlah bilangan 8 rakaat. Lah, sekali lagi ini riwayat-riwayat banyak. Aisyah tadi mengatakan 4, Anas bin Malik mengatakan 6. Sekarang Ummu Hani menyatakan 8. Nah, ini tidak, maka riwayat-riwayat seperti ini tidaklah kontradiksi, akan tetapi para perawi mengabarkan sebatas apa yang mereka ketahui dari Rasulullah. Sehingga bisa dikatakan Rasulullah kadang 4, kadang 6, kadang 8. Dan itu tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, haddatsana Ibnu Abi Umar qal haddatsana Waqi'un qal haddatsana Kahmasu binul Hasani an Abdullah ibn Syaqiq qal qultu li Aisyah. Abdullah bin Syaqiq berkata kepada Aisyah, "Akana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Wahai ibunda Aisyah, apakah dahulu Rasulullah salat duha? Qalat, maka Aisyah menjawab, "La, tidak." Illa an yaji'a min maghribihi, kecuali ketika Rasulullah baru pulang dari bepergian. Rasulullah kalau pulang dari bepergian baru salat duha. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana kita mendudukkan hadis-hadis ini? Aisyah mengatakan ketika ditanya apakah dulu Rasulullah salat duha, tidak, kecuali kalau beliau baru pulang dari bepergian baru salat duha. Hal ini terkesan kontradiktif. Ya, karena tadi di awal dikatakan Rasulullah berwasiat kepada siapa? Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan wasiat Nabi. Jadi setiap hari dia sholat duha. Tetapi hadis ini menerangkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah tidak sholat duha kecuali kalau baru pulang dari bepergian. Maka ikhwatal iman, yang ditiadakan oleh Aisyah sebatas apa yang ia lihat. Sedangkan sahabat-sahabat lain melihat juga. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga tidak rutin dan tidak terus-terusan melaksanakan sholat duha. Dengan dalil Aisyah sampai meriwayatkan seperti itu. Artinya kan di situ tidak terus-terusan sehingga Sampai-sampai dalam riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, apakah dulu Rasulullah terus-terusan sholat duha? Tidak, kecuali kalau baru pulang dari pepergian. Mengenai kontradiksi antar hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau terkesan kontradiksi, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa menjelaskan, jika ditanyakan mana yang lebih utama, antara rutin melaksanakan sholat duha sebagaimana wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, atau tidak rutin melakukannya seperti yang diisyaratkan oleh hadis Aisyah. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkara ini memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun menurut kami, kata Syekhul Islam, seorang yang rutin melakukan sholat malam tidak perlu melakukan sholat duha sebagaimana dilakukan Nabi. Adapun bagi mereka yang tertidur dan tidak sempat melakukan sholat malam, maka sholat duha dilaksanakan sebagai penggantinya. Jadi memang di sini ada tarik ulur, ya. Kalau kita pahami dari hadisnya Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bithalathin." Rasulullah memberi wasiat kepada aku 3 hal dan aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Kata siapa? Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, jadi apa yang dipahami Abu Hurairah ini menunjukkan terus-terusan. Terus-terusan. Tapi kalau melihat dari apa yang disampaikan Aisyah mengatakan, apakah ketika ditanya apakah dulu Rasulullah sholat duha, kata beliau tidak, kecuali ketika beliau pulang dari bepergian baru beliau sholat duha atau sholat di waktu duha. Maka cara mengkompromikannya diantaranya bahwa yang dilihat oleh Aisyah ini, ya, beliau tidak menafikan bahwa Rasulullah tidak sholat duha. Hanya saja Aisyah menyampaikan bahwa beliau tahu Rasulullah melaksanakan sholat duha itu ketika pulang dari bepergian. Dan itu tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat yang lain memiliki riwayat yang berbeda, tidak sama dengan Aisyah. Sehingga kesimpulannya, wallahu a'lam, ya, boleh dirutinkan seperti yang dipegang oleh Abu Hurairah. Boleh, ya, kalau dia sudah terbiasa sholat malam, ya nggak usah terlalu rutin sholat duha. Tapi kalau dia jarang sholat malam, maka rutinkanlah sholat duha. Itu adalah pendapat pertengahan yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu atau Majmu'ul Fatawa. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman. Haddasana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadiyu qal haddasana Muhammad ibn Rabi'a an Fudail bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Nabi yang mulia. Qal kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Hatta naqula la yad'uha wa yad'uha. Ya, dahulu Nabi melakukan salat duha sampai-sampai kami menduga bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya. Namun kadang beliau meninggalkannya sampai kami mengira beliau memang tidak lagi melakukan salat tersebut. Subhanallah. Jadi ya, seperti yang diisyaratkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Saya ulangi, hadis ini menarik sekali. Jadi kadang Rasulullah itu sholat duha terus. Sampai para sahabat itu mengira bahwa Rasul selalu melakukannya. Tapi kadang-kadang Rasulullah itu tidak pernah lama tidak melakukan sholat duha. Sehingga para sahabat menganggap Rasulullah tidak melakukannya lagi. Ya, berarti di sini kan Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak. Baik, kita baca lagi ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha hatta naqula la yad'uha. Dahulu Rasulullah selalu salat duha sampai-sampai kami mengatakan Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat duha. Wa yad'uha, ternyata setelah itu Rasulullah meninggalkan salat duha. Hatta naqula la yusalli, saking lamanya beliau meninggalkan sampai kami menganggap Rasulullah tidak salat duha lagi. Ah, ini menarik ini hadis ini. Ya, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, ini mengisyaratkan seperti yang kami sampaikan tadi. Makanya kalau kita lihat ucapannya Abu Hurairah lebih memilih rutin. Ya, karena Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi tsalatsin." Ya, aku diwasiati Nabi 3 wasiat dan aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Itu dalil bahwa Abu Hurairah memegang hadis ini dengan, yakni dirutinkan. Adapun ada sahabat lain yang melihat Rasulullah jarang sholat duha. Bahkan hampir lama enggak sholat duha. Sehingga kesimpulannya ya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Tetapi orang kalau misalnya dia jarang sholat malam, maka ditekankan untuk dia menggantinya dengan sholat duha. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya ikhwatal iman, haddatsana Ahmad ibn Mani an Husaim qaal haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qarsa'in adh-Dhabi an Qaza'a an Qarsa' an Abi Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub al-Ansari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin inda zawali syams. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat saat tergelincirnya matahari. Faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhil arba' rakaatin inda zawali syams. Ya Rasulullah, engkau selalu mengerjakan salat 4 rakaat ini ketika matahari tergelincir. Ya, maka Rasulullah menjawab inna abwaabas samaa'i tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu waktu sholat duhur. Tergelincirnya matahari artinya matahari condong ke arah barat sehingga bayangan benda sudah sedikit ada di timurnya benda. Jadi sudah condong ke barat dikit sehingga bayangan benda itu ada di sebelah timurnya benda. Sedikit, gak banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah zawal, ya gampangannya sudah azan duhur itu, Rasulullah salat 4 rakaat. Ya, ketika ditanya, "Kenapa panjenengan ya Rasulullah senantiasa salat 4 rakaat setelah azan duhur?" Dijawab sama Nabi, "Inna abwaabas samaa'i tuftahu inda zawali syams." Sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka ketika matahari tergelincir. Fala turtaju hatta tusalla dhuhru. Dan tidaklah pintu itu tertutup sampai dilaksanakan sholat duhur. Berarti tergelincir matahari, ya sebelum sholat duhur, lah itu waktu mustajabah. Ya, ada 4 rakaat sebelum sholat duhur itu loh, itu mustajabah. Makanya Rasulullah melakukan itu, kata Rasulullah, karena pada waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Fa'uhibbu an yas'ada li fi tilka sa'ati khairun. Dan aku berharap telah naik dari diriku pada waktu itu kebaikan. Jadi kalau sholat 4 rakaat, amalnya diangkat Allah ke langit. Qultu afi kullihinna qira'a. Apakah pada setiap rakaat ada bacaan ya Rasulullah? Naam, iya. Surat Al-Fatihah dan surat pendek. Qultu hal fihinna taslimun fasilun. Apakah di antaranya 4 rakaat itu, apakah di antaranya ada celah, artinya ada tahiyat? Kata Nabi, la. Berarti 4 rakaat langsung gitu loh. Nah, jadi di hadis ini memberi isyarat bolehnya salat 4 rakaat langsung. Hanya saja di sini dikatakan, jadi sebelum saya terangkan lebih lanjut, hadis ini jamaah menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Karena Rasulullah memberikan isyarat atau Rasulullah menjelaskan bahwa waktu matahari tergelincir masuk sholat duhur, ya tentunya sebelum sholat duhur kita kan sholat 4 rakaat dulu. Ya, sholat sunnah ya, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Itu fadilahnya di sini dikatakan karena pintu langit ketika matahari tergelincir, ya itu terbuka pintu langit. Dan Nabi berharap ketika pintu langit terbuka ada amal soleh yang dinaikkan ke atas. Makanya Rasulullah sholat 4. Terus ditanya oleh sahabat, apakah 4 rakaat itu ada tengah-tengahnya ya Rasulullah? Ada tahiyat? Kata Rasulullah, tidak. Maka ini dijadikan dalil tentang bolehnya sholat 4 rakaat langsung tanpa salam tengah-tengah. Atau tanpa tahiyat tengah-tengah. Akan tetapi ada hadis lain gitu loh ya. Ini ditenangkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, akan tetapi jika dipadukan dengan dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah berkata bahwa sholat malam dan sholat siang itu masna-masna. Dua rakaat. Maka menurut kami, kata beliau, yang lebih afdol adalah melakukan salam setiap dua rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tapi seandainya ada orang yang mengerjakan dan memahami hadis ini menunjukkan 4 rakaat sekaligus, maka wallahu alam kita tidak bisa menyalahkannya. Ya, ini masalah khilafiyah ya, wallahu alam bisawab. Hadis semisalnya juga diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah atau radhiyallahu an. Kemudian selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abu Dawuda qala haddatsana Muhammad bin Muslim bin Abil Wadhah an Abdul Karim Al-Jazari an Mujahid an Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhur. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an, dahulu Rasulullah itu sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir. Jadi gini ya, matahari tergelincir itu adalah matahari sesudah tepat di atas kepala. Jadi matahari tepat di atas kepala itu haram kita sholat. Kan gitu kan? Kita kan gak boleh sholat ketika matahari tepat di atas kepala kita. Lah, kalau mataharinya sudah tergelincir, maksudnya sudah bergeser ke arah barat sedikit, sehingga sudah tidak tepat di atas kepala kita, sudah agak tergelincir sedikit. Nah, itu berarti kita dianjurkan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Itu maksudnya. Kana yusalli arba'an ba'da antazula syamsu qabla dhuhri. Dahulu Rasulullah sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum sholat duhur. Waqal innaha sa'atun tuftahu fiyya abu-abu sama. Ini adalah waktu, ini adalah saat yang pintu langit dibuka. Fa'ukhibu an yas'adali fiha amalun soleh. Dan aku berharap pada saat itu amal solehku diangkat oleh Allah ke langit. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum duhur. Dan itu luar biasa fadilahnya. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana, ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Sebelum kita ke sesi tanya-jawab, ini ada hadis yang terakhir. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf, qal haddatsana Umar ibn Aliyin al-Muqaddamiyu, an Mis'ar ibn Kidam, an Abi Ishaq, an Asim ibn Domra, an Ali, annahu kana yusalli qabla dhuhri arba'an. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salat 4 rakaat sebelum duhur. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inda zawal wa yamuddu fiha. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat ya ketika tergelincir matahari, dan Rasulullah memanjangkan bacaannya. Jadi ini dalil tentang keutamaan qobliya zuhur. Nah, qobliya zuhur itu boleh dikerjakan dengan 4 rakaat. 2 rakaat salam, berdiri lagi, terus 2 rakaat terus salam. Jadi kalau misalnya ada azan, Anda masuk masjid, salat 2 rakaat, terus berdiri lagi salat 2 rakaat lagi, totalnya 4 rakaat. Wallahu a'lam bissawab, itu yang bisa disampaikan pada pertemuan yang ke-36 ini tentang sholat duha yang dikerjakan Rasulullah SAW. Kesimpulannya, sholat duha ini penting, bahkan Rasulullah mewasiatkan Abu Hurairah dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah puasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha dan witir sebelum tidur. Dan Rasulullah SAW banyak riwayat, ada riwayat Anas bin Malik melihat Rasulullah sholat 6 rakaat, ada riwayat Aisyah melihat 4 rakaat, dan ada riwayat yang lain yang mengatakan lebih dari itu. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa dalam hal ini memang Rasulullah bilangannya tidak tetap. Kadang melakukan ini, kadang melakukan ini, menurut Ummu Hanif 8 rakaat. Menurut Anas bin Malik 6 rakaat, menurut Aisyah 4 rakaat dan tambahannya. Dari sini nih semuanya ini merucut bahwa tidak mesti rakaatnya sama Rasulullah mengerjakan sholat duha. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, yang jelas bilangannya genap bukan witir. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan ke Mas Khairuddin, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khair atas materi yang telah disampaikan tadi. Tapi cukup panjang dan mungkin para pemirsa dan para pendengar dapat langsung membayar soal jawab. Tentunya dapat langsung dihubungkan di line telepon kami di 031 3710210, ataupun dapat dikirimkan dari pesan singkat kami SMS ataupun nomor WhatsApp kami di 087304846. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, Ustaz, kita bacakan dari Tep, kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Bapak siapa, dari mana? Dengan Taslih dari Bandung. Baik, dari Bandung, silahkan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiikum barakallah. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Nah. Mengenai salat malam, Ustaz. Kalau seandainya salat malam itu tidak bisa, katakanlah karena kesiangan, gitu. Apakah itu bisa diganti dengan duha, Ustaz? Baik. Kalau bisa, bagaimana caranya? Sampun, Bapak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terkait salat malam yang mana kita kesiangan, Ustaz, bangunnya dari Bapak ada di Bandung tadi, apakah bisa diganti dengan salat duha? Kalau bisa mungkin bagaimana caranya, Ustaz? Ya, nggih. Jadi Rasulullah SAW pernah seperti itu. Beliau terhalangi karena ada udzur dari sholat malam, maka beliau menggantinya dengan 8 rakaat sholat duha. Misalnya Bapak yang bertanya rutin sholat malam, terus kecapean sehingga ketiduran, maka boleh diganti dengan sholat waktu duha 8 rakaat. Kalau itu udurnya syar'i, misalnya ketiduran bukan disengaja, maka Allah akan memberikan pahala yang tetap di sisi Anda insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih untuk Bapak yang ada di Bandung tadi. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Baik, halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Nah, kembali kita angkat. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Halo, Encik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Ustaz Khairuddin. Nah. Matur nuwun, Ustaz Fadlan Faham Sah LCMHI Abuyakulu Ta'ala. Ini Ustaz, mohon tanya ini Ustaz, apakah sholat duha itu harus tiap hari? Itu yang nomor satu. Nomor dua, mendoakan cucu yang kontradiksi dengan orang tuanya dan cucunya, itu apakah termasuk sekal, Ustaz? Saya masuk kontradiksi begini, Ustaz. Anak saya, cita-citanya setelah lulus, setelah pengabdian di Gontor Kendari, kan Gontor Ponorogo sudah lulus ya, ke Gontor Kendari itu pengabdian. Apa, dan cita-citanya setelah pengabdian Kendari, pengen ke Al-Azhar, cita-citanya, juga orang tuanya. Lah dalam pengen apa, Bu? Bisa diulangi, Bu, untuk cita-cita. Pelan-pelan, Ibu-ibu. Ibu. Ini mendoakan cucu pas kapan juga termasuk sedekah, tetapi kontradiksi dengan orang tuanya dan cucu saya, cucu dalam, nggih. Begini cita-citanya, Ustaz. Cita-cita cucu saya itu pengen ke Al-Azhar ya. Orang tuanya juga setelah pengabdian di Gontor Kendari, karena jalur dari Gontor Ponorogo terus dibawa ke Kendari. Nah, menaik dalam piyambak, orang saja boleh diokai sekolahan Al-Azhar di Jakarta. Jadi kontradiksi dengan cita-cita cucu dan asal gitu loh, Ustaz. Baik. Bagaimana begini ini, Ustaz, sedang kau saya ini. Mbah Nuwun warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah-salah, Ustaz. Masya Allah, Ibu, pertanyaannya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Ibu senantiasa diberi Allah kesehatan. Pertama tadi tentang apakah sholat duha itu baiknya dirutinkan apa tidak? Ngoten nggih, Bu nggih. Tadi Bu ada hadis yang di awal saya sampaikan, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bi salasin la ada'uhunna hatta amuta." Kata Abu Hurairah, Rasulullah kekasihku pernah memberi wasiat kepadaku dengan tiga hal. La ada'uhunna hatta amuta. Dan aku tidak akan meninggalkan tiga wasiat Nabi ini. Yang pertama, saumi thalathati ayyamin min kulli syahr. Wasiat yang pertama adalah mengerjakan puasa tiga hari dalam satu bulan. Lah, puasa tiga hari dalam satu bulan itu bisa dengan ayyamul bid, 13, 14, 15 kalender hijriah, atau boleh tanggal terserah, yang penting tiga hari. Wasiat yang kedua, wa sholatu dhuha, dan aku diberi wasiat Rasulullah untuk sholat dhuha. Dan yang ketiga, wa naumin ala witrin, dan aku tertidur dalam keadaan sudah sholat witir. Jadi Abu Hurairah, ibu, pernah diwasiati Rasulullah puasa tiga hari dalam sebulan, sholat duha dan sholat witir sebelum tidur. Kata Abu Hurairah, aku tidak akan meninggalkan wasiat ini sampai aku mati. Nah, kalau dilihat dari ini, ibu, berarti menurut fikihnya Abu Hurairah, beliau lebih memilih untuk merutinkan sholat duha. Jadi pertanyaannya, apakah boleh merutinkan? Merutinkan boleh, monggo. Seperti Abu Hurairah. Wis, gitu aja, monggo. Kalau jenengan ajek istiqomah bagus seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Ya, meskipun ada khilaf, tapi biar enggak bingung, ya sudah. Ikut lafaz yang jelas dari Abu Hurairah mengatakan, aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Ini dalil bahwa Abu Hurairah merutinkan sholat duha. Kemudian yang kedua, masya Allah, ibu punya cucu, gitu ge. Panjenengan ini punya cucu, cucunya belajar di salah satu pondok tadi disebutkan. Terus setelah pengabdian, si anak, si cucu tadi dan ibunya punya cita-cita agar anaknya tadi yang pengabdian melanjutkan studi di Mesir, di Al Azhar. Tapi panjenengan sebagai seorang atau seorang nenek mengatakan, wis gak usah ado-ado, gak usah jauh-jauh. Oh, di Indonesia juga banyak sekolah, ngapain jauh-jauh ke Mesir. Ini bagaimana, Ustaz, boleh apa enggak? Lebih baik gak usah dilarang, Bu, tapi anaknya disuruh istikharah. Ya, istikharah minta petunjuk Allah. Ya Allah, kalau studiku melanjutkan studi ke Mesir itu baik untuk agamaku, baik untuk duniaku dan akhiratku, mudahkanlah jalannya menuju ke sana. Tapi kalau, ya Allah, studiku ke Mesir itu ternyata enggak baik untuk agamaku, enggak baik untuk akhiratku, maka jauhkanlah. Jadi dipasrahkan ke Allah, minta istikharah, minta singapi. Sampai dongone ngeten, ya Allah, kalau memang belajar ke sana itu merupakan kebaikan untuk cucuku, mudahkanlah urusannya, ya Allah. Tapi kalau sekiranya di sana itu ada kemadharatan, maka jauhkanlah, ya Allah. Jadi begitu aja, Bu. Enggak usah divonis ke sana apa enggak ke sana. Minta sama Allah, bahkan cucunya disuruh istikharah le, sampean istikharah, minta petunjuk Allah. Berangkat ke sana itu lebih banyak maslahatnya apa tidak? Jadi itu lebih baik seperti itu. Yang terbaik adalah yang dipilihkan Allah. Ya, jadi seperti itu, minta aja kepada Allah yang terbaik. Karena kita nggak tahu yang terbaik itu di Mesir mancanegara atau yang terbaik di Indonesia, kan nggak tahu. Kita nggak tahu itu. Karena nggak tahu, minta petunjuk Allah. Kalau urusannya cucuku ini ke Mesir itu ada kebaikan di dalamnya untuk agamanya dan untuk akhiratnya, maka mudahkanlah, ya Allah. Tapi sekiranya keberangkatannya ke Mesir itu ada kemadharatannya, ada ketidakbaikannya, maka jauhkanlah, ya Allah. Jadi minta sama Allah. Minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu, ya. Wallahu a'lam, semoga dikasih jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Abdul Majid tadi di Kota Gresik. Baik, kita berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk, dan sembari menunggu penelpon, kita bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan pada malam hari ini. Baik, dari Bismillah, Ustaz, izin bertanya, bolehkah sholat bolehkah sholat qobliyah sebelum zuhur di rumah, Ustaz? Bolehkah sholat qobliyah zuhur di rumah? Tidak, Bu. Tidak sekedar boleh, bahkan dianjurkan. Ya, jawabannya tidak sekedar boleh. Tapi justru sholat yang terbaik itu di rumah, kecuali sholat wajib 5 waktu. Jadi kalau pertanyaan boleh nggak sholat qobliyah subuh di rumah? Sangat boleh, memang itu yang diajarkan Nabi. Ya, kalau sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Kalau sholat wajib itu harus di masjid. Nah begitu nggih. Jadi apakah boleh? Boleh. Nah, memang seperti itu. Sebaik-baik sholat adalah yang dilakukan di rumah. Kecuali sholat apa? Sholat wajib 5 waktu. Harus di masjid. Gitu nggih. Jadi jawabannya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kan ini saya bacakan hadisnya. Saya boleh ya, saya. Fala an usalli fi baiti ahabu ilayya min an usalli fil masjid. Nih, aku sholat. Ya, aku sholat di rumahku lebih aku cintai daripada sholat di masjid. Illa antakuna sholatan maktubah. Kecuali sholat wajib. Nah, ini harus di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, maka Rasul lebih senang dikerjakan di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk kembali. Dari Abu Syauqi di Bekasi, Ustaz. Bolehkah membaca zikir pagi setelah sholat duha, Ustaz? Zikir pagi itu setelah sholat subuh ya. Zikir pagi setelah sholat subuh, bukan jam 10 gitu ya, bukan. Jadi setelah sholat subuh maka dinamakan adkarus sabah. Di antara yang dibaca ya, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan banyak doa-doanya setelah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita kembali angkat telepon yang sudah masuk. Taib, halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Taib, kembali kita berikan kesempatan, sepertinya terputus tadi. Untuk para penelpon dapat langsung disambungkan di 031-3710-210. Baik, kita kembali angkat. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Pak. Silahkan, Bapak. Halo. Langsung ke pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullah. Langsung ke pertanyaan, Bapak. Iya, Pak. Tanya ini bertanya, Ustaz. Silakan, Pak. Masalah zuhur menyanyi, kalau bagaimana, ada kalau orang, ada orang yang menolong, apakah itu yang menolong seseranya? Dan kalau memang mohon maaf Pak, sedikit kecil, bisa diulangi untuk pertanyaan? Baik, nampaknya terputus. Mohon maaf untuk Bapak tadi, kembali bisa menghubungkan ulang. Untuk yang belum biasa menyambungkan line dari telepon, bisa langsung membacakan pertanyaannya dari telepon genggam yang sudah disambungkan. Insya Allah sudah terdengar dari studio kami di kota Surabaya. Nah, pertanyaan sangat untuk Bapak tadi, bisa kembali menelpon ya, karena sedikit tidak jelas tadi untuk pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan terlebih dahulu dari line yang sudah masuk, nanti ngapunten bisa telepon lagi untuk bapaknya tadi. Baik, Ustaz, dari Dudi, Ustaz, dari Sumur Ujung Kulon Pandeglang, Ustaz. Dia bertanya, Ustaz, bagaimanakah tata cara sholat duha, Ustaz? 4 rakaatkah, apa 2 rakaat salam atau 4 rakaat sekaligus salam, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Sekaligus mungkin pertanyaan yang hampir sama, Ustaz, dari Cahaya di Sambas. Terkait sholat duha, Ustaz, apakah sholat duha ini dilakukan 2 rakaat, misalnya 2 rakaat di 6:30, kemudian karena kita bekerja kita sambung lagi 2 rakaat di 11:00, Ustaz? Iya. Intinya pertanyaan tentang rakaat sholat duha. Sholat duha rakaatnya genap. Dan banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bilangan-bilangan itu tidak pasti satu tipe. Karena menurut hadis Aisyah, Rasulullah sholat 4 rakaat dan kadang menambah. Kalau menurut riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah dilihat beliau sholat 6 rakaat. Kalau menurut riwayat Ummu Hani, Rasulullah pernah mengerjakan sholat duha 8 rakaat. Sehingga itu semuanya disimpulkan bahwa bilangannya itu yang penting genap. Dan Rasulullah kadang bilangannya ini, kadang itu, kadang ini, dan itu tidak masalah. Boleh ini, boleh itu. Tidak masalah, boleh 4, boleh 2, boleh 6, boleh 8, tidak masalah. Gitu nge, ya kalau memang longgar ya bisa diperlama. Tapi kalau lagi sibuk ya minimal 2, tidak boleh 1. Begitu ya Pak ya. Adapun tata caranya ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya jangan langsung 8 sekaligus, jangan langsung 6 sekaligus. Jangan langsung 4 sekaligus, tapi 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam atau diselingi dengan doa dulu enggak apa-apa. Nah, kalau tadi misalnya sebelum berangkat kerja sholat 2 rakaat, terus nanti ketika kerja istirahat, waktu istirahat sholat lagi enggak apa-apa. Karena itu bukan waktu yang terlarang dan boleh sholat. Asalkan jangan matahari tepat di atas kepala. Menjelang duhur, matahari tepat di atas kepala itu belum boleh sholat sunnah. Ya. Kalau sudah matahari tepat di atas kepala, maka itu adalah waktu yang terlarang untuk bersolat atau waktu untuk terlarang untuk solat. Wallahu a'lam bishawab. Bakaran, kembali kita berikan kesempatan untuk Bapak tadi yang mungkin sudah menyambungkan pertanyaannya mungkin sedikit kurang jelas. Baik, kita angkat kembali penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Baik, kembali kita berikan kesempatan untuk telepon yang masuk tadi Bapak yang mungkin sudah membacakan pertanyaan sedikit kurang jelas, bisa diulangi kembali untuk pertanyaannya. Mohon maaf sedikit tidak terdengar tadi pertanyaannya. Baik, Seth, kita bacakan pertanyaan yang masuk dari Abu Bakti di Kota Jambi. Di sini beliau bertanya, Seth, bolehkah kita sholat di masjid yang jauh dari rumah sementara di sebelah rumah kita ada juga masjid yang masih milik keluarga sendiri, Seth? Sekarang jazakumullah khairan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sholatlah di masjid yang terdekat. Selama tidak ada pelanggaran syariat, sholatlah di masjid itu. Sholatlah di masjid yang dekat dengan rumahmu. Sholatlah di masjid kampung Anda. Kecuali kalau di dalamnya ada pelanggaran. Misalnya di dalam masjidnya itu ada kuburannya. Nah kalau itu ya nggak boleh. Ya. Tetapi selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin, digunakan untuk sholat jamaah, ya sudah sholat di situ. Jangan jauh-jauh. Ya, kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya bacaan imamnya ngawur, bacaan imamnya salah kaprah, lah itu beda lagi. Tapi pada dasarnya sholatlah di dekat rumah kita. Wallahu a'lam, Mas Khairuddin, mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah akan dilanjutkan pada hari ini, hari apa ini? Ini hari Rabu, berarti insyaallah hari Ahad ya. Insyaallah hari Ahad nanti kita lanjutkan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Matur nuwun, terima kasih banyak Mas Khairuddin dan kru yang bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Semoga pandemi segera diangkat Allah Subhanahu wa taala dan semoga kaum muslimin di Indonesia dan dunia pada umumnya diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.